الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، pembahasan kemarin kita telah masuk pada adab yang keempat, dia berhubungan dengan qanaah. Hendaknya memiliki sifat qanaah dengan sedikit dari perkara dunia yang dia miliki. Dia memiliki kesabaran di atas kefakiran dalam jalan menuntut ilmu. Dan telah disebutkan beberapa atsar dari para a'immah kita. Nah, dan yang terakhir kemarin kita baca perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Tayyib atau belum ya? Perkataan Abu Hanifah. Nah, yusta'anu 'ala al-fiqhi bi jam'il hammi. ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. نعم. Yaitu seorang hendaknya apa? Dalam usaha untuk memahami ilmu, menjadi seorang yang faqih, ya, dia mencari pertolongan dengan apa? Mengumpulkan konsentrasi. Dan dengan apa? Menghilangkan ketergantungan dengan hal-hal selain ilmu. Karena kalau dia masih tergantung pada banyak hal khanifillah yang tidak berhubungan dengan ilmu, ya sulit. Nah, karena itulah usahanya yaitu dengan mengambil sedikit dari perkara dunia tatkala butuh. Kalau tidak butuh, tidak perlu. Wala yazid dan tidak menambah. Nah, kemudian Imam Ibn Jamaah rahimahullah ta'ala mengatakan, fahadihi aqwalu ha'ulai al-a'immah alladhina lahum fihil kidah. Nah, ini yang kemarin diperselisihkan pada sebagian riwayat. Nah, alladhina lahum fihil kidahul mu'alla ghairu mudafa'. Wakanat hadhihi ahwaluhum. Taib. Dan ini adalah pendapat-pendapat para imam. Nah, yang mereka ikhwanifillah memiliki apa? Memiliki kedudukan yang ditinggikan. Tidak ada yang mampu menolak hal tersebut. Nama Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Walaupun pada Abu Hanifah ikhwanifillah terdapat khilaf panjang, bahkan banyak kritikan terhadap Abu Hanifah karena sedikitnya hadis yang dia hafal, juga karena dia mengedepankan ra'i. Tapi tentang keimamahannya di sisi pengikutnya ini tidak apa, tidak dilakukan. Nah, dan inilah keadaan mereka dari sisi apa, perkara duniawi. Qala al-Khatib, yani al-Baghdadi dalam Jami' Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', wa yustahabbu lit-talibi an yakuna 'azaban ma amkana li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bi huquqi az-zawjiyyah wa talabi al-ma'ishati 'ala ikmali at-talab. Khatib al-Baghdadi menegaskan apabila disukai bagi seorang talib, seorang yang menuntut ilmu, untuk dia apa? Berusaha dalam kondisi bujang selama dia mungkin. Selama dia mungkin ya khonifillah, untuk bujang dulu itu apa? Lebih disukai dalam menuntut ilmu. Kenapa? Li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bi huquqi zawjiyyah, agar tidak memutus dia kesibukan dengan hak-hak apa? Hak-hak rumah tangga, hak-hak suami istri. wa talabil ma'isyah, dan agar tidak tersibukkan dari menuntut ilmu, dan disebabkan mencari ma'isyah an ikmal dan talab, dari menyempurnakan dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun secara umum ikhwanifillah, nah, perkara nikah adalah perkara yang murghabun fi, yaitu sesuatu yang dianjurkan. Cuman seseorang ikhwanifillah dalam masalah ini berusaha untuk apa? Mengedepankan mana yang lebih penting dari yang penting. Nah, mana yang lebih penting dari yang penting sesuai dengan kondisi masing-masing. Tentunya seorang yang khawatir sudah naam terjatuh dalam zina, khawatir naam dikarenakan naam besar dan dorongan syahwat, maka dalam kondisi seperti ini nikah wajib. Karena bagaimanapun pula dipaksa-paksa untuk belajar tidak akan bisa. Ya, makanya nasihat dari Al-Khatib ma'amkanah. Jadi tidak dituntut apa semuanya, tapi selama mungkin ikhwanifillah, maka ini kondisi yang bagus dan ini apa mujarrab. Seorang yang memang belum ada pikiran kesana ya sudah. Nah, maka jangan diganggu. Saya kasihan terkadang sebagian orang sudah datang semangat kemudian ada ganggu ditawari ya. Padahal sebenarnya saya belum ustaz. Nah, tapi karena ada tawaran akhirnya sudah beleok. Nah, dayang akhirnya apa? Belok arahnya. Padahal ada yang semangat. Tapi kalau yang memang sudah ada kecenderungan ke sana ya. Nah, khair. Makanya saya kadang nawari ya pilih-pilih yang memang kalau sudah ada kecenderungan. Kalau yang belum ya jangan berharap. Tapi maka istahidu ya khanifillah. Yang masih memungkinkan untuk belajar, belajar. Nah. Kenapa? Li'alla yaqta'ahul ishtighal bihuquqiz zawjiyyah wa talabil ma'isyah an ikmalit talab. Agar apa? Tidak terputus. Nah, tidak terputus dari apa? Menyempurnakan dalam menuntut ilmu disebabkan karena sibuk dengan perkara-perkara rumah tangga. Bagaimanapun juga ikhwanifillah, yang asalnya sendirian tidak mikir yang lain, ini lebih konsentrasi jelas ya tidak? Ya. Nah, jelas. Yang tadinya cuma mikir perut satu. Nah, ketika nikah harus mikir perut dua. Nah, biasanya salimi satu kalau 6-8 cukup, ini harus dua. Ya tidak. Itu jelas sudah secara logika sudah beda. Nah, biasanya kalau sakit mikir sendiri sakit, saya kalau sakit bagaimanapun tak paksa masih bisa. Nah, kalau ini sakit naam istri kita misalnya, ini pikirannya sudah naam beban lagi, apalagi kalau kemudian diberi anak. Nah, maka nasihat ini bagus ikhwanifillah. Nah, tapi bagi siapa? Bagi yang memang mungkin dia mungkin untuk konsentrasi, maka konsentrasi. Maka sebagian para salaf pokoknya apa? Ijtanibu majalisana dzikron nisa. Jauhilah, ya, jauhkan majelis-majelis kita dari menyebutkan wanita. Makanya para abba kalau bicara-bicara masalah wanita, masalah ini tidak jauh-jauh dari para talabah. Ini merusak. Nah, merusak. Baik. Nah, jadi jauh. Demikian pula para talabah, jauhkan dari menyebutkan naam cerita-cerita tentang wanita. Nah, juga apa yang biasanya kadang baru, nah, tadinya santri baru nikah ya sudah diam dari bahasa, tidak usah banyak cerita. Nah, tapi kenapa? Karena mereka yang dalam konsentrasi awalnya konsentrasi, ikhwanifillah konsentrasi. Selama belum terbentuk itu biarkan semangati. Nah, baru kalau kemudian sudah ada kecondongan, nah, baru mencari. Yakin ya khanifillah, tidak akan apa, tidak akan lari. Nah, gunung dikejar, tidak akan lari. Tapi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Ngapain kita bingung-bingung? Apalagi kalau seorang sudah memiliki hasilah, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Nah, sebagian mengatakan Nah, man tazawwaja faqad raqibal bahra. Siapa saja yang sudah menikah maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Naam, wa man wulida lahu waladun. Naam. Faqad apa? Hah? Hah? Ada di bawahnya. Tayyib. Tayyib, ini hafalan saya dulu. Ternyata ada di bawahnya. Tayyib. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, man tazawwaja faqad raqibal bahra. Fa in wulida lahu faqad kusira bih. Siapa saja yang telah menikah ikhwani fillah maka sungguh dia telah mengarungi lautan. Nah, mengarungi lautan. Namanya mengarungi lautan, ikhwani fillah, tidak seterusnya mulus. Maka seorang mau menikah ikhwani fillah, tidak bayangannya cuma jangan mulusnya tok. Nah, dia apa? Mengarungi samudra, mengarungi lautan. Dan ini ibarat bagus dari Sufyan ats-Tsauri. Beliau tidak sembarangan milih apa perumpamaan. Ya, namanya mengarungi samudra, apalagi di tengah-tengah ikhwani fillah. Kemudian ada ombak badai. Ya bingung, ya tidak bingung. Nah, terkadang nak lancar, terkadang ada goyangan, terkadang ada badai. Demikian hidup berumah tangga. Tapi kalau sejak awal niatannya lillahi ta'ala, niatannya adalah karena Allah, untuk menjaga diri dan kehormatannya, juga untuk melaksanakan sunnah Nabi, maka yakin dia akan mampu mencari jalan keluar yang paling bagus. Karena yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu. Ini penting ya khanifillah. Karena terkadang hal yang memprihatinkan dengan banyaknya apa? Kawin cerai-kawin cerai. Yang bahkan kalau dilihat terkadang ini dari sisi persentase banyak di kalangan salafiyun, banyak termasuk. Nah, tayyib. Kenapa? Ya, butuh ini dari sejak awal niatan yang bagus, kemudian bagaimana na'am dia menjalaninya, kemudian ain dalam apa menjalani kehidupan rumah tangga dari sisi hak dan kewajiban. Baik, jadi man tazawwaja faqad raqibal bahra. Jadi siapa yang sudah bisa berenang, silakan. Kalau belum bisa berenang, mau mengarungi samudra, hati-hati. Nanti tenggelam. Ayo, ayo. Nah. Qala fa in wulida lahu faqad kusira bih. Kemudian apabila telah dilahirkan untuknya anak, maka sungguh apa? Telah apa? Telah pecah kapalnya. Kapalnya pecah. Nah, dalam artian semakin ruwet. Ini ibarat dari Sufyan ats-Tsauri hubungannya dengan masalah ilmu ya kan. Yaitu dalam artian apa? Kalau tadi mengarungi samudra yang isinya cuma dua, ini masih pikirannya masih mending. Kemudian sekarang kapalnya isinya tiga, bertambah lagi pikirannya nahkodanya, ya tidak. Sebagai nahkoda ya harus memikirkan keselamatan semuanya. Nah, tambah lagi terus. Dan azhar ini, nah, derajatnya hasan sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala. Dan ada talik yang bagus dari Syekh hafizahullah ta'ala. وهذا القول متعقب قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وأدلة ذلك كثيرة. نعم. Dan kalam ini, نعم, ada kritikannya dalam artian kalau dimaknakan secara mutlak iya. Nah, cuman, nah, arah disebutkannya di sini berhubungan dengan seorang talib. Tentunya dari sisi konsentrasinya akan terpecah-pecah itu maksudnya. Adapun keutamaan menikah ini jelas banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh telah kami utus para rasul sebelummu dan kami jadikan bagi mereka azwajan wa dzurriyyah. Naam, istri-istri dan keturunan. Naam. Baik, dan tidaklah ada bagi seorang rasul naam untuk mendatangkan suatu ayat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Likulli ajalin kitab. Untuk semua ajal itu telah dituliskan dalam apa? Dalam Lauhul Mahfuz. Dan memang arahnya nanti khalifinah hendaknya ya tetap berusaha untuk apa menunaikan sunnah ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Cuman tadi kedepankan yang paling penting, naam dari yang penting. Semuanya penting, tapi kedepankan yang paling penting dulu. Makanya nasihat naam al-khatib ikhwan fillah untuk apa? Naam, selama memungkinkan disukai untuk seorang apa mempertahankan kondisi dia naam bujang sampai apa mencapai ikmalut ta'at, ikmalut talab, yaitu kesempurnaan dalam menuntut. Apakah yang dimaksud kesempurnaan dalam menuntut ilmu, semua ilmu bisa kuasai? Enggak. Karena tidak mungkin akan kita, tapi memungkinkan untuk mendapatkan apa ilmu-ilmu dasar yang ketika dia menikah dia masih bisa apa meneruskan, terutama hafalan. Hafalan ini paling penting akan kita, karena kondisi menikah yakin. Nah, dari si hafalan tidak semudah, tidak sebagus ketika apa, ketika masih bujang. Kalau sama-sama konsentrasinya, sama-sama kemampuannya loh. Ya, dari sisi sama-sama konsentrasi, sama-sama kemampuan, ini tentunya beda sih. Nah, baik. Makanya, selama masih kondisi membujang, khanifillah ijtahidu. Dan bukan berarti kemudian ya, apa yang sudah menikah, sudahlah saya sudah ngelokoro saja. Nah, baik, tetap berusaha untuk mengejar, apalagi yang dulu ketika masih bujang belum naam belajar, belum mengenal dakwah ini, berarti mengejar, karena di sana juga ada para imam kita yang mereka menuntut ilmu naam dalam kondisi mereka sudah apa, sudah tua, sudah berkeluarga. Cuman ini kondisi yang afdalnya. Kalau tidak mencapai itu atau dulu kita belum mengenal naam ilm, belum mengenal sunnah, ya naam, apa yang Allah mudahkan kita syukuri dan kita manfaatkan. Baik. Wa bil jumlah fataraku at-tazwij li ghairi al-muhtaj ilayhi aw ghairi al-qadir alayhi aw la. Nah, dan kesimpulannya. Baik. Kata Imam Ibn Jamaah rahimahullahu taala. Fataraku at-tazwij li ghairi al-muhtaj ilayhi, meninggalkan untuk apa? Menikah bagi orang yang apa, yang tidak butuh kepadanya. Dalam artian dia saat itu belum butuh, belum terfikir, belum terbersit, masih ingin semangat belajar. Sebagaimana yang kita dapati di sini, al-Fanifalah para imam kita, Imam Nawawi, beliau meninggal dalam kondisi masih bujang, al-Fanifalah. Bukan berarti beliau membenci sunnah, tapi karena memang saat itu tidak terbersit, karena naam fokusnya terhadap ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khanifillah, sampai digelari dengan Syekhul Islam atas keluasan ilmunya. Naam, beliau juga apa? Wafat dalam kondisi bujang, belum menikah. Bukan duda, tapi bujang, belum menikah. Naam. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu, sibuk dengan jihad. Dan kita yakin mereka bukan orang-orang yang membenci sunnah, ya tidak. Cuman saat itu memang tidak terbersih ke sana. Baik. Sampai dikumpulkan khalifillah para ulama yang apa? Uzza, para ulama-ulama yang mereka apa? Adalah para bujang. Nah, aw ghairil qadir alaihi, atau nah, orang yang tidak mampu untuk menikah. Baik. Nah, tidak mampu karena belum punya dana atau yang lainnya. Nah, maka lebih aula untuk apa? Meninggalkan menikah terlebih dahulu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah memberikan anjuran menikah bagi orang-orang yang mampu. Manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, dalam awal hadis, ya ma'syarasyabab, wahai sekalian para pemuda, siapa saja yang mampu di antara kalian, nah, untuk apa? Untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Dan yang belum mampu, nah, maka atasnya untuk berpuasa. Karena itu adalah apa? Adalah wija, adalah penjaga penting untuk apa? Untuk menahan syahwat. Baik. Tapi di sini apa? Bukan tarok secara totalitas, ikhwanillah. Baik. Kita arahkan ke sana karena sunnah bagaimanapun juga, na'am, baik, menikah adalah perkara yang masyru' dan utama. Baik. Dengannya tercapai sakinah, ketenangan. Dengannya diteruskan perjuangannya, tidak. Tentunya seorang memiliki ilmu, dia akan lebih semangat untuk mengajari, na'am, kalau punya anak sendiri. Na'am, karena punya generasi penerus yang diharapkan meneruskan, ya, harapan kita kan seperti itu. Minimal kalau kita tidak punya murid, hanifinah, kita punya anak yang kita ajari. Kita punya apa? Penerus. Kita punya nanti harapannya, walaupun mungkin tidak bisa menjadi seorang alim, tapi bisa menjadi orang soleh yang mendoakan kita ketika kita mati. Nah, minimal kalau kita tidak mengajari ilmu-ilmu, nah, secara ilmiah, mengajarkan kitab, kita menyuruh dia sholat. Ini sudah pengajaran, membiasakan sholat. Nah, baik sholat wajib, sholat sunnah, membiasakan puasa, ini pengajaran. Itu kita mendapatkan pahala. Nah, Nabi Allah Ismail, Allah Subhanahu wa taala puji Abu Fadilah. Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ingatlah. Na'am, tentang Ismail, dia seorang yang na'am menunaikan janjinya. Dan seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya apa? Dulu dia senantiasa memerintahkan keluarga dan anaknya. Nah, ahl maksudnya keluarga dan anak-anak. Bis shalah, dengan shalah, wa zakah, dan dengan zakah. Dengan memerintahkan saja ini dipuji. Nah, maka dianjurkan akhwanillah. Salat sunnah diingatkan anak-anak. Dibiasakan. Nah, dibiasakan untuk salat sunnah, ditegur. Nah, salat sunnah belum, karena yang seperti ini pembiasaan butuh. Nah, qala la siyama lil talib alladhi ra'su malihi jam'ul khatir wa itmamu al qalbi wa istimalul fikri. Terlebih lagi bagi seorang penuntut ilmu yang modal utama dia adalah apa? Jam'ul khatir, yaitu mengumpulkan apa? Mengumpulkan, nah, pikiran dia. Konsentrasi dia itu harus dikumpulkan. Nah, wa ijmamul qalb, dan juga apa? Menyatukan hatinya. Jadi hatinya itu jangan terpecah-pecah. Tekadnya harus bulat. Ini. Membulatkan hatinya, membulatkan tekadnya. Wastimalul fikr, dan penggunaan pemikiran. Makanya talib kalau enggak mikir, ini bukan talib. Talib harus gunakan pikirannya. Nah, harus menggunakan pikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, di sini intinya bukan kemudian Imam Ibnu Jama'ah fanifillah, nah, membenci, nah, perkara yang merupakan sunnah yaitu nikah, tapi nah, beliau mengarahkan kepada mana yang paling utama. Kita bawa ke sana karena kita, nah, yakin para imah dalam mereka orang-orang yang semangat untuk menunaikan sunnah, terutama dalam masalah nikah ini. Tapi selama masih mampu, untuk apa? Untuk seorang, nah, menjomblo, yaitu apa, membucal, ya sudah, membucal untuk bisa apa, konsentrasi. Nah, untuk bisa konsentrasi. Dan disyukuri. Nah, disyukuri. Kemudian dimanfaatkan. Tayyib. Karena apa? Dengannya dia akan mampu mendapatkan na'am hafalan yang lebih banyak biiznillah kalau dia semangat dan memanfaatkannya. Tapi di sisi yang lain, kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk bisa menikah, juga disyukuri. Kemudian dimanfaatkan. Inilah kita apa? Qanaah. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita syukuri, kita manfaatkan. Bukan kita ngerusul akhirnya. Kalau gitu saya ceraikan saja istriku, ingin saya sendirian. Nah, ini salah. Nah. Nasallallahu alaihi wasallam taufik wassalam walhamdulillahi rabbil alamin.